dan dengan sempurnanya kita masih lagi dalam agama Islam yang benar, di dalam kesihatan iman. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berusaha untuk meneruskan kajian kita di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hukum ahkam yang terdapat di dalam kitab Subulus Salam, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Tahara, dan itu merupakan hadis yang terakhir yang kita bincangkan pada pelajaran yang lepas, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Khawlah telah bertanya, wahai Rasulullah, fa illam yadhhab ad-dam, bagaimana jika darah, yakni darah haid itu tidak hilang? Qal yakfiki al-ma wa la yadhurruki atharuhu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah air untukmu dan tidak memberi kesan akan bekasnya. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, akhrajahu Tirmizi wa sanaduhu dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan sanadnya dhaif. Jadi ini hukum daripada seorang ulama hadis. Sebuah faedah daripada kata-kata Ibn Hajar ini, bila dia katakan siapa yang mengeluarkan hadis ini, ia telah menasihati kita, iaitu kita boleh rujuk akan hadis ini, kita boleh rujuk sanad hadis ini daripada kitab yang diterangkan, iaitu At-Tirmizi dalam sunannya. Dan dia telah menasihati kita akan hukum sanadnya, kedudukan sanadnya, apakah dia kuat ataupun dia lemah. Dan dia telah menerangkan bahawa hadis ini sanadnya lemah. Dan kita tahu bahawa di dalam kita mengambil hukum ahkam, kita mengambil daripada Quran, kita ambil daripada hadis. Tetapi untuk mengambil daripada hadis ada syaratnya, iaitu tidak boleh kita mengambil daripada hadis yang lemah. Jadi hadis itu sekurang-kurangnya mesti hadis hasan ataupun hadis sahih. Jadi asalnya hadis yang lemah tak boleh kita gunakan. Dan ini menunjukkan bahawa Imam Tirmizi di dalam mengumpulkan hadis-hadis dalam kitabnya Sunan, ada juga hadis yang tidak kuat. Dan ini satu fakta yang tidak boleh kita nafikan. Semata-mata kita nafikan semata-mata kerana tak mungkin imam yang agung, yang besar, yang alim seperti At-Tirmizi rahimahullah tak tahu bahawa ada hadis yang tak sahih, yang lemah, dhaif, dimasukkan ke dalam kitabnya. Ini bukan kata-kata ilmiah, ini kata-kata ikut perasaan. Kita, perasaan kita, kita agungkan seseorang itu, maka kita nafikan apa juga kesalahan, kelemahan daripadanya ataupun daripada usahanya. Adakah itu wajar daripada sudut ilmu? Tidak. Tidak bermakna kita bila menerangkan, menyebutkan sesuatunya kelemahan daripada seseorang itu, menunjukkan kita tidak sayang dia, kita tidak hormati dia, kita berlaku biadab padanya. Tidak. Bahkan dalam sudut ilmu, kita katakan AA, 1 campur 1, 2, walaupun hati kita nak 1 campur 1 dolar, 1 campur 1 dolar, kita nak dia 4 dolar. Hati kita nak lah. Tapi boleh tak kita cakap ikut hati kita? Tak. Kita mesti cakap ikut ilmu. Itu dalam hal dunia, apalagi dalam urusan agama. Jadi benda tu kalau betul kita cakap betul, kalau salah kita cakap salah. Dalam emosi kita, perasaan kita, tidak ada apa-apa. Baik. Di sini banyak orang keliru bila orang sebutkan hadis ini tak betul, hadis ini sanadnya lemah, ulama ni kata lemah. Maka dia tuduh pula orang yang cakap macam ni sebagai orang tak hormat ulama, orang yang dah mengaku pandai dan sebagainya. Dan ini tidak wajar. Ini tidak wajar. Kalau kita baca kitab, kita belajar ilmu, kita dapati ulama-ulama dahulu telah menerangkan akan kelemahan hadis itu dan ini. Dan ini tidak mengurangkan kedudukan ulama tersebut. Kerana tidak ada orang yang sunyi daripada kesalahan, kesilapan, kealpaan, tak sengaja. Bahkan mungkin juga ada orang yang sengaja buat kesalahan pun ada juga. Itu sifat manusia. Adapun urusannya adalah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untuk kita, tanggungjawab kita apa dia? Ikutlah apa yang datang daripada Rasul. Wa ma ataakumur rasul fa'udhu. Kalau ini datang daripada Rasul, ambillahnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dilarang oleh Rasul, maka tinggalkannya. Stop. Berhenti. Jadi kita nak pastikan betul-betul datang daripada Rasulullah SAW ataupun tidak. Namun, kadang-kadang, kita telah terangkan bab itu. Itu fundamental orang yang beriman. Dalam bidang fiqah, mengistinbatkan satu hukum daripada hadis, kadang-kadang kita boleh gunakan hadis yang tak kuat. Bukan kerana kita mengaku bahawa hadis ini datang daripada Nabi SAW sedangkan dia lemah. Tetapi kita lihat pada maknanya. Kalau kita lihat Quran ataupun dalil-dalil lain, hadis-hadis lain, makna di dalam hadis yang lemah ini bertepatan dengan makna yang terdapat dalam kaedah-kaedah umum ataupun ayat Quran yang umum ataupun hadis-hadis yang lain. Maka boleh kita ambil kaedah al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah cara yang hilang daripada barang hilang yang dicari oleh orang yang beriman. Mana dia dapat? Bahwa ahaku biha. Dialah yang lebih berhak kalau dia jumpa hikmah tersebut. Tak kira dia datang daripada siapa saja. Baik. Jadi kalau kita masih lagi nak usahakan mencari faedah manfaat daripada hadis ini walaupun dia lemah, maka kalau kita lihat Saulah radhiyallahu anha telah bertanya Rasulullah SAW dah cuci ni. Kalau kita ingat lagi hadis sebelum itu, Aisyah radhiyallahu anha, ya Asma binti Abi Bakar, kakak Aisyah radhiyallahu anha, telah mengarangkan bagaimana dia biasanya mencuci. Nabi SAW telah menerangkan kepada beliau macam mana nak cuci darah haid yang terkena baju, iaitu dia kerik, dia gosok dengan tangannya, tumatak rusuhu bilma, kemudian dia kerik lagi dengan air, tumatam bahuhu, kemudian dia cuci dengan air, tumatusolli fi, kemudian boleh langkau solat di dalam baju tersebut. Jadi ini kalau kita gabungkan hadis ini dengan hadis yang kita sedang baca ni, hadis Abu Hurairah, menunjukkan bahawa kalau dah buat tu semua tetapi air tak kesan darah tadi tak hilang sebab masih ada warnanya, lebih-lebih lagi kalau terkena baju yang putih, baju terang warnanya, maka kata Nabi SAW tak apa, cukup air, tak payah nak ambil alat deterjen lain, tak payah nak ambil apa-apa yang ada. Kat zaman dahulu mungkin ada izhir. Ini satu pohon yang mempunyai kekuatan yang tajam yang boleh menghilangkan kekotoran bau ataupun warna. Dan kita tahu Nabi SAW mengajar kita kalau nak mandikan jenazah, kita gunakan air dan sidir, daun sidir. Kerana daun sidir itu mempunyai bau yang bagus dan dia boleh menghilangkan kekotoran. Jadi kalau ikut hadis ini, Nabi SAW kata tak perlu tu semua, yakfi kilma, cukuplah air untuk kamu. Walaupun ada warnanya lagi, yang penting dia punya kesan keruk-keruk dan itu dah tak ada lagi lah. Kita dah hilangkan dah. Wala yadurruki agarhu, tak ada memudaratkan bekasnya. Itu maksudnya. Jadi itulah yang benar. Kalau kita dah usaha sungguh-sungguh hilangkan sesuatu najis, maka cukuplah. Sebab tu kalau terkena najis kencing misalnya di atas kapet, tak boleh kita kata cukup je tuang air je sudah. Tapi kita tengok masih lagi ada bekasnya, belum hilang lagi. Baunya masih ada lagi. Boleh tak kita gunakan hadis ini? Jawabnya tidak. Makna hadis ini adalah kita kena usahakan hilangkan betul-betul sampai dah tak boleh lagi. Maka kita katakan dah cukuplah ni. Inilah yang kita mampu dan tak akan memudaratkan. Jangan takut. Tempat tu dah kira dari sudut hukum sebagai suci. Dalam hal ini banyak kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan kepada makna ini. Kita tahu bahawa kita kalau dah lepas buang air besar, yang kecil senang lah, buang air besar kan, kalau kita ada air pun dekat dalam bilik air, lepas tu ada tisu paper pun dekat dalam bilik air, kalau kita tak nak pakai, kita nak pakai tisu paper boleh tak? Jawab ya. Orang kata tak boleh, itu orang lain aja boleh buat, orang kita tak buat. Jawabnya tidak. Kalau kita kaji, kalau kita belajar, dalam Islam ada hukum istijmar, istijmar, dan ada hukum istinja. Istinja semua orang tahu. Istinja yakni at-tahara bil ma, dengan air, mencuci dengan air. Istijmar adalah tahara bil hajar, mencuci dengan batu. Maknanya dia akan mencuci. Bagaimana air boleh mencuci dalam kita apa ni, tempat-tempat yang terkena hadas kota air besar dan air kecil tu, begitu juga batu. Dan kalau kita dah gunakan batu, tak payah nak gunakan air. Sama kalau dah gunakan air, tak payah nak gunakan batu. Ada ulama kata pakai dua-dua lagi bagus. Yang penting ni ni, bila kita cuci dengan batu lah, kalau tisu tak ada, ada batu dengan kemping ke apa, kita dah pakai dan kita telah buat ikut syaratnya, itu cuci 3 kali dengan 3 batu ya, ni dah bersih. Boleh tak kita ambil wuduk dan solat ataupun mesti cuci dengan air? Ya, ni tak perlu. Kita boleh ambil wuduk, kita solat, lepas tu jumpa air misalnya, mesti tak kita ulang kita punya istinja tu dengan air pula, lepas tu kita ulang wuduk, ulang solat? Tak perlu. Nabi SAW kata tak perlu. Jadi apa kita, jadi apa daripada syariat istijmar ini, kita dapati bahawa tak mungkin boleh bersih semuanya. Seperti mana kita cuci dengan air, batu macam mana pun, batu bukan air. Jadi kalau perlu nanti ada lagi kesan dia, kita tahu kan. Tetapi tidak, mengapa dalam syariat kesan yang ada tu, sebab kita dah cuba dah, dah usaha dah. Nampak? Begitunya indah Islam. Kadang-kadang kita diberatkan untuk mencuci najis, kadang-kadang dah kita diringankan sahaja. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita dah usaha untuk menghilangkan najis. Kalau ada lagi kesan, tidak mengapa. Baik, ini kaedah. Jadi hadis ini menerangkan perkara yang sama. Maknanya kalau kita boleh hilangkan dengan deterjen, dengan keluarkan atau semuanya warna air darah tu dengan mudah, dengan tanpa membebankan kita, maka perlu kita gunakan. Tapi kalau kita miskin dan korok apa semuanya tak ada, kita ada air je, air pun tak banyak, maka cukuplah kita lakukan sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Kita gosok-gosok dengan tangan, lepas tu kita gosok-gosok dengan air, lepas tu kita cuci pula dengan air. Faedah daripada hadis ini lagi yang kita mungkin tak sebutkan dahulu, bahawa Nabi SAW perintahkan kita untuk cuci darah itu dengan tangan. Tak tubuh kerik dengan tangan darah haid. Menunjukkan tangan kita akan kena najis darah haid. Kena ke tidak? Kena. Boleh tak kita kotorkan tangan kita dengan najis? Itu persoalan. Asalnya kita kena jauhkan ataupun kita dekatkan diri kita dengan kekotoran dan najis. Asalnya kita kena jauhkan diri kita. Tapi dalam hal ini Nabi SAW perintahkan untuk kita pegang, gosok darah haid ni, najis. Kenapa? Di sini boleh. Jawabnya, sebab kita pegang najis ini untuk kita hilangkan dia. Bukan kita pegang untuk kita kotorkan. Dan ini satu kaedah. Kalau kita lihat, kadang-kadang kita orang yang telah, misalnya lah telah merompak, merompak tanah, dirampas tanah orang, lepas itu dia nak bertaubat daripada dosanya ini. Tapi daripada tempat dia tu dengan keluar daripada tanah ni jauh lah, dekat-dekat taruhlah 50 meter. Apakah kita kata tak boleh kamu jalan ke atas tanah rampasan ini sebab berdosa? Kita ada kat tanah yang dirampas. Kita tak boleh duduk kat tanah yang kita rampas kan? Tapi jawabnya boleh, sebab dia jalan ini kerana nak hilangkan daripada tu dosa. Contoh lain, orang yang memakai sutera, lelaki lah, dia pakai sutera, baju sutera, dia tahu dosa misalnya, lepas tu dia nak bertaubat, ataupun dia tak tahu ini sutera misalnya, orang kasih tahu, kita kata dengan dia, mesti tanggalkan. Tetapi takkan dia nak tanggalkan, dia tak ada baju spare. Bahaya pula. Jadi dia kena pergi satu tempat, ambil baju spare tu, baru dia saling. Apakah kita katakan dosa kamu, setiap kamu jalan tu sampai kat tempat rumah, balik rumah pakai baju spare tu, itu dosa? Jawabnya tidak, sebab dia buat demikian untuk takhalus, untuk membebaskan dia daripada perkara tersebut. Jadi dengan hal ini, banyak contohnya, kita boleh lakukan sesuatu yang mungkin salah, tapi sebabnya adalah dengan sebab untuk menghilangkan daripada sesuatu dosa. Jadi dalam hal ini, boleh. Eh, jangan pula orang kata kita boleh suka-suka pegang najis apa semuanya kan. Tapi kalau memang cleaner, kerja dia cuci najis kat hotel ke kat mana ke, tak apa. Sebab tujuannya bukan nak mengotorkan badannya, tapi untuk pembersihan. Dan telah kita terangkan beberapa jam lepas dengan agak panjang lebar pendapat ulama tentang hukum darah secara umum. Telah kita terangkan ulama, hampir tak ada ulama lah yang bersih pendapat tentang darah, bahawa darah itu najis. Dan darah yang dimaksudkan sini adalah darah masfuh, darah yang mengalir atau memancur dengan banyak. Bukan semua darah, bukan setitik dua titik darah. Sebab dalilnya dalam Al-Quran kadang-kadang disebutkan dam saja, darah saja, tak disebutkan apa-apa sifat darah tu. Tetapi ada ayat lain dalam surah Al-An'am, Allah SWT telah menerangkan sifat darah, audaman masfuha, yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Jadi darah sikit-sikit tak apa. Yang penting adalah darah yang berdosa adalah darah yang najis, adalah darah yang mengalir. Baik. Jadi dalam hal ini semua jenis darah sepatutnya najis. Darah haiwan yang boleh kita makan, ayam, kambing, unta, dan juga darah yang tak boleh kita makan, lebih-lebih lagi. Dan darah manusia, adakah dia termasuk di dalam darah yang umum? Jawabnya, tentu. Sebab dalam lafaz ayat itu menunjukkan semua darah yang mengalir. Jadi demikianlah ulama mengistimbarkan hukum darah. Dan dalam ayat itu kalau kita ingat lagi, Allah Maha terangkan fa innahu rijsun. Kerana sesungguhnya ia adalah najis. Rijs maknanya kotor, jijik dan najis. Baik. Jadi kalau darah najis, darah yang mengalir ni najis. Antara contoh darah yang mengalir ni, kalau kita nak faham, kalau kita sembelih binatang waktu korban, kita selalu nampak kan darah dia mengalir, kadang-kadang sampai memancut, sampai kena apa? Kena tembok dan kena bumbung pun ada, kalau darah lembu lagi ya. Ha, itu darah tak ada silap bahawa dia adalah najis. Awak mesti cuci. Sebab dia dalam darah masfuh dengan nas Al-Quran. Baik, siapa cakap selain daripada itu, dia telah menyalahi nas Al-Quran. Ada pun darah yang lepas kita sembelih, kadang-kadang ada belen-belen, kita siap kulit dia kan ada. Dekat apa tu, urat-uratnya lah apa sikit-sikit, kadang-kadang bila kita masak tanpa kita cuci, kadang-kadang ada darah sikit-sikit macam itu, itu bukan darah mengalir. Ada orang itu pun darah juga, itu pun dia nak kena cuci. Tapi yang benar daripada pendapat ulama, mereka katakan itu bukan darah yang mengalir, yang najis. Itu dimaafkan. Sebab zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat, bila sembelih tak cuci pun, mereka masak dan kadang-kadang ada tu ketul-ketul darah sikit-sikit tu yang ada dekat urat-urat daging tu, maka mereka tak disuruh pula untuk membersihkannya. Itu menunjukkan bahawa ia dimaafkan. Baik. Kemudian kalau kita lihat darah haid adalah salah satu daripada jenis-jenis darah daripada manusia, dan ia sepatutnya lebih dahsyat lagi najisnya daripada darah yang keluar daripada tempat lain. Sebab dia keluar daripada mana? Daripada faraj, daripada kemaluan. Tempat sama keluarnya najis kencing yang semakna dengannya. Jadi menunjukkan bahawa ia sepatutnya lebih najis. Kemudian datanglah hadis suruh cuci dengan sungguh-sungguh ni, maka tidak ada khilaf bahawa darah haid adalah najis. Kemudian kalau begitu, kita tak ada masalah. Kalau darah tu najis, yang mengalir najis ni, maka kita cuci lah. Masalah kita ni sekarang ni, ada kempen-kempen rayuan untuk apa? Derma apa? Derma darah. Give life. Berikan nyawa. Awak berikan darah macam awak berikan nyawa. Padahal nyawa kita tak boleh berikan kan? Tapi kalau awak beri darah, macam awak beri nyawa sebab awak selamat. Bukan nyawa orang yang amat memerlukan. Kerana kalau tak ada darah tu, dia tak boleh hidup. Tapi bukan dia minum darah tu eh. Ha, kalau kasih darah, derma darah untuk minum tu tak ada, tak masuk lah. Maksudnya dia apa? Ha, digantikan lah, dimasukkan balik dekat badannya. Baik. Jadi kalau darah itu najis, boleh tak kita apa dia panggil, derma darah, pindahkan darah daripada badan kita kepada badan lain yang memerlukan? Kalau zaman sekarang hampir tak ada orang nak bincang masalah ni. Sebab semua orang buat. Kalau orang tak buat, orang kata dia tak, dia ni kulut sangat, kuno lah. Masih ikat apa ni, takut lama dah. Dia tinggal zaman apa, kita zaman semua dah ada. Semua orang dah buat. Siap dengan baju je, I'm a blood donor dan sebagainya. Saya penderma darah dengan bangga. Tetapi tahukah kita, sebelum masalah ni keluar, baru-baru dia keluar, yakni doktor-doktor apa ni menggunakan kaedah pindah darah ini, maka ulama terpaksa duduk dan bincangkan hal ini. Dan kita tahu mereka ada masalah nak bincangkan hal ini, sebab dalil semua katakan darah mengalir najis. Darah yang kita pindah ni bukan titik dua titik, bukan darah kat gigi je. Ni darah apa ni? Darah satu pin, agak-agak 2 liter kadang-kadang. Banyak. Minum kenyang tu. Jadi mereka dapati, oh macam mana nak benarkan untuk perubatan sedangkan darah pun najis. Jadi ada cerita di Madinah, hal ini, isu ini dibawa di Jamiah Islamiah, di Universiti Islamiah. Ketika itu Syekh bin Baz menjadi ketuanya. Dekat situ ada Syekh-Syekh lain, antaranya Syekh Syengkiti, pengarang kitab tafsir yang masyhur. Jadi dah duduk orang cakap pendapat ni, pendapat itulah. Syekh bin Baz ketuanya, pengerusinya, nampak Syekh Syengkiti ni dia tak cakap apa pun. Jadi dia tanya pada Syekh Syengkiti ni, kenapa kau diam ni? Tak cakap apa-apa. Syengkiti rahimahullah ta'ala menjawab, apa aku nak cakap? Pindah darah tak ada nas daripada Quran, tak ada daripada hadis. Macam mana aku nak cakap? Tak pernah ada kes, dalam kes sahabat ada berubat dengan pindah darah. Macam mana aku nak cakap? Itu biar pun. Tapi kata Syekh bin Baz, tapi orang ramai nak tahu hukum yang dikeluarkan oleh ulama. Dia nak tahu apa kata ulama dalam hal ini. Kita tak boleh diam. Awak tak boleh diam. Kita mesti istihad. Nampak ulama tak suka. Kalau tak ada nas, dia tak mau cakap. Yang orang nak cakap, cakap. Jadi, Syekh bin Baz pujuk dia juga cakap. Maka Syengkiti pun mengatakan, baiklah, kita dapati Quran cakap macam ini. Yang ayat tadi lah, ayat lain, bahawa ia najis, ia haram. Betul tak? Tetapi apabila seseorang itu dalam keadaan darurat, dalam masa-masa kelaparan yang amat sangat, maka Allah SWT izinkan dia makan apa? Maita, makan bangkai. Bangkai itu najis, bangkai itu haram. Bahkan semua najis haram. Ada tak benda yang najis kita halal dimakan? Tak ada eh? Tapi tak mestinya semua yang haram itu najis. Itu tentulah. Baik. Jadi kata Syekh Syengkiti rahimahullah ta'ala ni, oh, kalau diizinkan seseorang yang dalam keadaan begitu darurat makan bangkai, dan ia termasuk perkara yang diharamkan dalam Al-Quran tu, sederet dengannya adalah darah. Betul? Jadi sepatutnya boleh kita masukkan darah itu dengan bangkai. Jika, ada syaratlah, jika dua-duanya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Maksudnya, dua-dua adalah dengan cara yakin dia menyelamatkan nyawa. Sebab bila kita makan bangkai walaupun dia najis, dalam keadaan kita lapar amat sangat, 3 hari setengah tak makan, baik, dengan yakin dia akan hidup. Yakin eh? Kalau dia tak ada sakit, cuma lapar je, awak makan, mesti hidup. Ini hukum tabi'i. Siapa tak makan dalam waktu yang tertentu, mesti mesti mati. Ini kita tak nak cakap karamah wali ke apa tu semua, tak mau cerita mukjizat ke apa. Ni manusia lah, manusia biasa. Awak ambil 1,000 manusia semua sama. Awak puasakanlah dia. Tak makan, tak minum dalam waktu tertentu. Orang kata 3 hari kalau makan, kalau air kurang lagi sikit. Wallahualam. Dia dah lembik dah. Awak kasih dia makan, dia akan hidup. Sebab kita tak makan, tak hidup. Kita bukan malaikat. Jadi oleh kerana itu boleh kita makan bangkai untuk hidup. Kalau darah pun sama juga, tak ada darah dia mati, ada darah dia hidup. Maka samalah hukumnya. Dan selepas itulah kita tahu bahawa ulama kemudian yang datang selepas itu semua membenarkan pemindahan darah, sedangkan dia najis. Asalkan bukan untuk minum atau pegang main-main ke apa, tapi untuk dalam kes yang darurat, maka ia dibolehkan. Dan sekarang banyaklah bank-bank darah dan seterusnya untuk keadaan emergency itu. Sebab tak mungkin kita apa, kadang-kadang apa tu, dalam keadaan-keadaan yang emergency ya, darurat itu, kita sempat nak panggil orang untuk dermakan darah. Jadi boleh kita simpan pada tempat yang sesuai, seperti hospital dan sebagainya. Dan kita tahu antara banyak-banyak perkara, anggota badan manusia, darah ni boleh simpan agak lama jika disimpan dengan betul. Jadi okey. Jadi dekat situ bolehlah kita makan, pindah darah. Dan ia tidak menafikan bahawa dia adalah najis. Jelas? Baik. Dan telah kita terangkan dalil-dalil orang mengatakan darah tidak najis. Itu kita tak akan ulang lagi lah. Kalau siapa ingat lagi, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Baik, jadi kita teruskan pembahasan berikutnya ataupun hadis berikutnya. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab muka surat 89, babul wudu. Hadis ke-29, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. An ashqa itu betul kan, bukan kaf tapi qa. Laula an ashqa. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, seandainya aku tidak menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak bersama atau pada setiap kali wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah serta disebutkan oleh Al-Bukhari secara muallaq. Itu hadis pertama dalam bab wudu, iaitu tentang apa? Tentang bersiwak. Kita tahu bahawa siwak ini apa, dalam belajar wudu lah, bab wudu. Hari-hari pun kita berwudu, kita tahu bahawa siwak ini bukan syarat sahnya wudu. Syarat sah wudu banyak lagi ya. Kena bersih daripada kekotoran, kena ada niat dan sebagainya, dibahaskan oleh ulama. Adapun bersiwak bukan syarat sah wudu. Awak pakai siwak sebelum berwudu pun sah, tak siwa pun sah. Walaupun mulut kotor macam nak apa, bau, wudu tetap sah. Jadi kenapa muallif pengarang kitab membawa hadis tentang siwa dari Abu Hurairah ini? Jawabnya adalah wudu seperti ibadah-ibadah lain, dia mempunyai rukun-rukunnya, kewajipan-kewajipannya, dan dia mempunyai sunat-sunatnya. Jadi mulakan kat sini dengan sunatnya, iaitu sunnah berwudu adalah dengan bersiwak berdalilkan hadis ini. Tapi sebelum kita masuk tentang siwak, baik kita jelaskan sedikit sebanyak tentang apa? Tentang wudu. Pengarang kita mengatakan bab wudu, bab tu hanya pintu, pintu tentang wudu. Kita akan masuk satu ruang yang agak besar yang menjelaskan tentang berwudu. Dan wudu asal maksudnya adalah membersihkan. Dan wudu dengan baris depan tu artinya perbuatan berwudu. Adapun wudu dengan baris atas adalah air yang kita gunakan untuk berwudu. Jadi dia macam suhur dan sahur. Suhur perbuatan kita makan sahur. Makan kita tu adalah suhur. Adapun makanan yang kita makan waktu sahur, air yang kita teguk tu, itu namanya sahur. Betul ya? Itu dari sudut bahasa lah. Dan kita tahu bahawa wuduk tu adalah satu ibadat yang khusus, dengan membersihkan anggota-anggota yang khusus, yang mana dengan penyucian anggota-anggota tersebut, maka sahlah untuk kita solat. Itu biasa definisi macam itulah. Baik. Jadi kalau kita baca sikit dalam kitab, kan ada banyak faedah yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini. Jadi sebelum salam, dalil disyariatkan berwudu. Perlu diketahui, wudu adalah termasuk syarat solat yang paling agung. Telah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' maknanya sampai kepada Nabi SAW. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas hinggalah dia berwudu. Dan ditegaskan oleh hadis al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah sebahagian paruh dari iman. Semua dia hadis yang sahih. Jadi wudu adalah syarat yang paling utama untuk sahnya apa? Solat. Dan solat adalah ibadat yang paling utama berbandingkan apa juga ibadat-ibadat lain. Tak pernah ada satu ibadat seperti solat, di mana solat ini wajib dalam apa juga keadaan, melainkan orang itu dah tak sadar diri. Itu beratnya solat. Solatnya satu-satunya ibadat yang diperintahkan berterusan berkali-kali dalam sehari. Bahkan disunatkan untuk tambah-tambah solat. Jadi ibadah-ibadah lain kalau kita tak boleh puasa, tak boleh puasa. Kadang-kadang kita musafir jalan-jalan holiday pun tak payah puasa. Kita mesti pergi haji umrah aja tak payah puasa. Dan kita boleh qada. Kadang-kadang tak boleh qada, kita boleh gantikan dengan fidyah ke beri makan kan. Tapi solat, tu dia beza. Solat wajib. Bila masuk waktu je solat, dah wajib. Awak sihat, memang awak kena solat. Sakit, solat juga. Saya demam, flu. Doktor kasih MC 10 hari. Saya baru accident. Patah kaki tangan. Saya dapat MC 2 minggu. Saya ada penyakit apalah. Ginjal ke apa benda. Saya dahsyat-dahsyat punya penyakit. Saya MC semua hidup. Saya dah tua sangat. 70 lebih tahun. Takkan saya kena solat? Jawab kita apa? Awak sakit macam mana pun, awak wajib solat. Dia tak ada chance nak keluar. Tak boleh gantikan besok lusa, tahun depan. Tak boleh gantikan dengan tiga kasih makan. Tak boleh ganti. Tak ada kafarah apa-apa pun. Saya tertidur. Bila sadar, solat. Bukan gantikan dengan fidyah. Saya terlupa nak solat. Tepuk sangat. Asyik tengok pula. Terlupa ni datang solat dah. Maghrib dah habis. Dah isyak pun. Solat. Ni tak ada pun tu. Saya dah tak boleh bangun, Ustaz. Dah terbaring ni. Solat. Kepala pun tak boleh angkat. Solat. Mata je boleh gerak. Solat. Mata dah tak boleh gerak. Solat dengan hati. Ha, sampai macam tu. Bila awak tak boleh solat, bila dah tak ada akal lagi. Dah hilang akal koma. Dah tak sadar. Dah tak tahu apa yang kita cakap. Ataupun awak punya sadar tu sekejap je. Awak punya sadar tu tak sampai 5 minit. Nak fokus untuk baca Fatihah pun tak sempat. Mungkin satu rakaat akhir kita boleh fokus. Lepas tu tu tertidur. Saya ngantuk. Kena ada injection apa kan. Ha, itu awak tak payah solat. Kalau awak dah baik pun awak tak payah ganti solat tu. Itu dah hukum apa? Hukum orang yang tak sadar diri. Hukum orang gila dan sebagainya. Ada tak ibadat macam ni? Tak ada. Waktu aman. Peace. Tak ada orang perang dengan siapa-siapa. Tak ada orang angkat senjata. Tak ada orang takutkan siapa. Memang kena solat. Pergi masjid tadi. Dalam keadaan peperangan, dalam keadaan darurat, bahkan sedang clash dengan apa? Dengan pedang ataupun dengan napalm sekarang ni. Dalam kenderaan, atas kenderaan, naik kereta tank apa semuanya pun kena solat. Tak ada ganti itu solat. Jadi ini menunjukkan bahawa solat itu adalah ibadah yang paling utama. Dan Nabi SAW dalam hadis telah menerangkan dia adalah tiang agama. Solat rahimah din. Faman hadama faqad hamada hadamaddin. Solat itu tiang agama. Siapa yang merubuhkannya, dia telah merubuhkan agama. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW memberi ancaman terhadap orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Al-faslu bainana, al-faslu bainana wa bainal syirk, bainal kufri wa syirki tarkus solat. Bagaimana dalam hadis, satu garis pemisah antara kita dan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Dalam riwayat lain, paman tarakah faqad kafar. Siapa yang tinggalkan solat, maka dia telah kafir. Jadi dia garis pemutus. Al-faslu apa makna al-faslu? Garis yang memisahkan. Maknanya apa yang ada kat sini dah lain daripada apa yang ada kat sebelah garisan. Itu dalil ulama mengatakan tinggalkan solat kafir. Sebab pemisah antara kita ataupun antara Islam dan kekufuran dan kesyirikan. Kita tahu sama kekufuran. Al-kufru maknanya apa? Kekufuran yang kita tahu. Iaitu yang keluar daripada Islam. Orang tak boleh kata ni kufur nikmat, Ustaz. Ataupun kufur sikit-sikit. Dan syirk juga sama. Kalau dia kata asyirk dengan alif lam, maknanya asyirk yang diketahui adalah syirk yang keluar daripada agama. Bukan syirkun asrar. Bagaimana orang takwil kan? Jadi Nabi SAW jelaskan garis pemisah antara Islam dengan kekufuran dan kesyirikan adalah tinggalkan salat. Lepas tu Nabi jelaskan lagi, siapa yang tinggalkan salat dia telah kafir. Apakah selepas ini kita perlu dalil lagi? Baik. Ini kalam daripada Nabi SAW. Dan Nabi SAW adalah orang paling fasih. Dia nak terangkan sesuatu, dia akan terangkan dengan sefasih-fasihnya. Siapa dengar boleh faham. Boleh faham. Bagaimanapun, sebelum kita nak salat, satu perkara kita mesti lakukan. Apa dia? Mesti ada wuduk. Jadi sebab itu, selepas cerita tentang najis, air najis dan sebagainya, bekas-bekasnya semuanya, kita terpaksa ceritakan tentang wuduk. Kerana wuduk syarat sah solat. Kalau tidak, dia akan cakap pasal solat. Sebab solat adalah ibadat yang paling penting. Jadi wuduk itu kuncinya solat. Satu perkara, tak ada, hampir tak ada ulama berselisih pendapat bahawa wuduk adalah syarat yang paling utama dalam solat. Tapi kita tahu bahawa solat tu banyak syarat-syaratnya. Antaranya apa? Menghadap kiblat. Antaranya berdiri tegak. Bukan berdiri apa? Sekat pinggang. ataupun kaki satu sengit, tak boleh sandar kat tembok. Itu antaranya. Baik dan bersih semuanya pakaian dan seterusnya. Tetapi wuduklah yang paling utama, syarat yang paling utama. Sebab itu disebutkan wuduk berbanding dengan syarat-syarat lain. Masuk waktu juga syarat sah salat. Ini ada faedah tuan-tuan eh? Sebab bila kita dah tetapkan perkara ini, sekarang seseorang ini bangun tidur, dah masuk waktu. Tetapi sebenarnya bukan dah masuk waktu, dah lebih punya masuk waktu, dah tinggal sikit nak habis waktu. Macam solat subuh lah. Biasa kan? Lagi seminit, dua minit saja. Syarat solat dah masuk, iaitu masuk waktu. Yang lain tu semua dia boleh buat. Diri, ngadap kiblat tu semua dia boleh buat. Tapi mungkin yang dia tak boleh buat adalah angkat wuduk. Angkat wuduk. Kalau dia angkat wuduk, dia kena ambil paling cepat satu minit. Lepas tu dia tak sempat nak solat. Sebab tinggal satu minit atau dua minit tadi. Apakah harus dia buat? Terus ambil wuduk. Lepas tu solat. Bila time dia solat dah habis waktu. Ataupun tak, dia solat je tanpa berwuduk. Nampak? Jadi kita ada macam-macam syarat untuk solat. Kita ingatkan ni benda sama je, senang je, tak ada apa-apa. Tapi kalau kasi satu masalah macam ini, apa orang nak jawab? Boleh tak kita solat tanpa wuduk? Sebab syarat sah solat dah masuk, apa tu masuk waktu. Lepas waktu ni, kita tak ada waktu subuh. Dah habis dah. Ataupun tayamum ke dan sebagainya. Kalau kita tanya ulama, hampir semua ulama kata wuduk juga dulu walaupun tak sempat, lepas tu solat. Sebab wuduk adalah syarat yang paling utama. Tadi baru kita baca, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak terima, tak kasih pahala dan tak counted lah. Tak dikira sebagai satu solat. Seorang daripada kamu yang berhadas, hadas besar atau hadas kecil, sampailah dia berwuduk. Ini dalil. Tetapi kalau ada orang kata macam tadi, boleh kita solat dengan tanpa wuduk sebab tak cukup waktu untuk berwuduk, apa kata kita? Macam boleh juga. Sebenarnya ada ke? Kalau tak silap saya ni, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia punya kitab sama macam gini, kitab hadis. Tapi biasanya lepas kitab najasah tadi, baru najasah, kita tentang najis tu semua, biasanya orang letak ni lah, bab wuduk. Dia tak letak bab wuduk, dia letak mawaqitus solat. Dia ini bab waktu-waktu solat. Bila masuk waktu, bila masuk waktu. Itu dia lah. Jadi itu buah daripada khilaf ini. Tapi yang benarnya apa? Tak boleh ya, kita tinggalkan berwuduk semata-mata nak kejar waktu. Kerana kebelakangan ni kita ada dengar lah, orang cakap-cakap lah, masuk solat Jumaat kan ada? Solat Jumaat, dia dah datang awal-awal, eh? Dia dah baca Quran, dia dah zikir, dah solat dua rakaat. Khutbah pun dah masuk, dia dengar dengan khusyuk, alhamdulillah. Tapi dia sebenarnya dah duduk kat masjid dah dekat satu jam lebih. Sebelum dia pergi masjid pula, dia minum air agak banyak juga. Imam pun mulalah nak solat. Setahu subuh bangun, dapatkan sah, alamak, nak kencing. Nak kencing, kalau toiletnya dekat, tak jauh, dekat je. Tapi nak keluar dari stop sampai dekat toilet. Lepas tu nak buang air. Lepas tu nak angkat duduk. By the time dia sampai balik, stop, habis. Dah tahu dah, assalamualaikum. Dia fikir ni. Dan solat Jumaat, waktunya habis. Waktu zuhur ke, waktu selepasnya salamnya imam. Jawabnya, Nah, lepas imam salat habis, habislah waktu Jumaat. Itu bukan sampai Zuhur. Jadi dia ingatkan habis, ni habis waktu, okeylah. Tak payahlah buat macam gitu. Jadi dia kata, ni bukan silap saya tadi. Tadi bukan pasal apa. Dia nak buang air kecil, dia dah terbuang angin. Kalau buang air kecil memang dia kena keluar. Dia tak boleh duduk lah. Jadi dia buang angin, dia kata apa? Aku tayamum saja. Duduk dekat saf tu, aku terus solat. Lagi-lagi dia duduk dekat saf depan, nanti kacau semua orang. Jadi dia tengok apa sebenarnya? Dia tengok syarat sah solat dalam masuk waktu. Dia tak tengok tentang wudu. Dia dahulukan syarat sah masuk waktu berbanding dengan apa? Dengan berwudu. Jadi apa jawab kita? Kita tak boleh, solat kita tak diterima sampailah kita angkat wudu. Tapi hadis itu jelas nas. Baik. Jadi dengan ini, Allah SWT telah menerangkan, "Idza kuntum ila solat wa lam beriman," apabila kamu diri nak solat, maka angkat wudu, basuhlah muka, tangan dan seterusnya. Baik. Kemudian kita teruskan apa yang ada dalam kitab ni. Kemudian mengenai difardukan wudu ini, Allah Taala berfirman, ini ayat daripada Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah," wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, apa dia? Hendaklah kamu berwudu. Tapi dia tak cakap wudu. Dia kata, "Taghsilu wujuhakum," cucilah wajah-wajah kamu. Cucilah apa? Tangan kamu, kemudian basuhlah, sapulah kepala kamu. Kemudian basuhlah kaki-kaki kamu. Ayat ini termasuk ayat-ayat madaniyah. Apa itu ayat madaniyah? Ayat yang diturunkan pada zaman Madinah. Zaman selepas hijrah. Kemudian, kalau itulah keadaannya, kita dah bahaskan maknanya sebelum hijrah ke Madinah, wuduk belum diwajibkan. Maknanya orang solat mungkin dengan berwuduk, mungkin dengan tak ada wuduk. Betul tak? Ayat-ayat yang mutaakhir dalam surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Jadi para ulama berbeza pendapat, apakah kewajipan wudu ini disyariatkan di Madinah ataukah di Mekah? Para peneliti berpendapat bahawa wudu difardukan di Madinah kerana tidak ada nas yang berlawanan dengannya. Jadi kalau di Madinah, kemuskilan itu timbul. Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhu, solat kat Mekah. Mereka solat kan? Abu Bakar As-Siddiq solat depan Kaabah. Berwuduk ke tak berwuduk? Ini dia. Kalau ikut hukum akal lah, patutnya mereka tak berwuduk pasal belum diwajibkan berwuduk. Nabi SAW juga. Tapi dalam waktu yang sama, tidak ada dalil yang khusus bahawa Nabi SAW pernah solat tanpa wuduk. Sama ada sebelum ayat ini diturunkan, apalagi selepas itu. Jadi tak ada cerita lah. Tak ada dalil bagi orang mengatakan boleh kita solat tanpa wuduk contohnya. Kemudian dalil-dalil keutamaan berwuduk. Banyak hadis-hadisnya, antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya secara marfu'. "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghassala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khathiatin nazara ilaiha bi'ainihi ma'ana aw ma'a akhir qatril ma." Jika salah seorang hamba muslim atau mukmin, syak daripada perawi, jika salah seorang hamba muslim atau mukmin berwudu dan membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Jadi wudu ni bukan setakat nak bersih-bersihkan badan. Rupa-rupanya kita dapat pahala dan air wuduk tu boleh cuci dosa. Dan secara spesifiknya anggota tu kalau ada buat dosa tu, kalau kat muka tu ada mata. Mata mungkin buat dosa. Tiap kali kita basuh muka ketika berwuduk, dosa pandangan mata kita tu akan keluar dengan air tu. Itu satu kelebihan. Dan jika dia bercuci kedua tangannya, fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Jika dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' atau ma'akhir qatril ma hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Dan jika dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa yang pernah dilakukannya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir, hingga dia keluar suci dari dosa-dosa. Ini setelah dah basuh kaki, nak basuh apa lagi dah dia? Tapi apa maksudnya? Semua dosa-dosa keluar dengan air itu. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat oleh Imam Muslim juga, menunjukkan keutamaan berwudu. Kita nampak tak dosa terkeluar daripada mata, daripada tangan, daripada kaki? Tak nampak. Boleh tak kita kata tak nampak? Tak betul lah. Saya tak nampak, saya tak nak percaya. Orang Islam, orang yang beriman, apa juga khabar daripada Rasulullah SAW, dia mesti membenarkan. Kalau dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi Muhammad tu Rasulullah, dia mesti membenarkan apa juga khabar datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang senang nak percaya, yang moderate nak percaya, tak senang sangat, ataupun yang susah nak percaya, semua dia kena benarkan. Kalau tidak, maka cacatlah syahadatnya. Baik. Kemudian ada hadis-hadis lain, insya-Allah kita akan baca, kita huraikan. Lepas tu barulah kalau kita sempat kita masuk dan syarahkan hadis yang pertama, hadis siwak tadi berkenaan dengan al-wudu. Wallahu a'lam bissawab. Oh, ada lagi masa. Ada 8:22. Baik. Hadis tadi kalau kita nak syarah lagi lah. Hadis tu menyebutkan tentang muka, tangan, kaki. Dan kalau muka tadi disebutkan dosa yang keluar daripada mata sebab pandangan mata. Padahal kat muka tu ada macam-macam lagi. Hidung, mulut lagi banyak. Dosa tak cakap pula. Apakah ini menunjukkan bahawa hadis ini lemah? Kalau betul nak disebutkan semuanya. Habis telinga. Kemudian yang mungkin menghairankan lagi, kenapa tak disebutkan tentang anggota kepala? Kepala pun kena sapu. Kenapa tak disebutkan keluar dosa daripada kepala? Apa jawapan ulama? Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala mencerahkan hadis ini, dia kata Nabi SAW hanya menerangkan anggota-anggota yang biasa keluar, yang selalu buat dosa. Bukan nak terangkan semuanya sekali. Tetapi kita lihat daripada hadis yang terakhir, lafaz yang terakhir, sehinggalah dia keluar bersih daripada dosa. Jadi menunjukkan apa juga dosa yang dilakukan oleh badannya itu akan keluar dengan dia berwudu. Wallahu'alam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.